الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar permasalahan al-iddah. Dan kita telah membahas iddah, seorang wanita yang berpisah dari suaminya bukan karena wafat. Apabila dia dalam keadaan hamil, maka berakhirnya masa iddah ditandai dengan melahirkan anaknya. Dan apabila dia tidak dalam keadaan hamil dan dia termasuk wanita yang mengalami haid, maka masa iddahnya selama 3 quru. Dan telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud 3 quru, yang rajih dari 2 pendapat dari para ulama yang berbeda dalam menafsirkan makna quru, bahwa yang dimaksud quru di sini adalah haid, apabila sempurna 3 kali haid, maka berakhirlah masa iddah. Dan ini berlaku bagi seorang wanita yang dijatuhkan cerai oleh suaminya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Adapun yang berpisah dengan suaminya disebabkan karena khulu', dan telah kita bahas sebelumnya bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, khulu' tidak termasuk bagian dari talak. Hukum dari khulu' adalah fasakh, dipisah antara suami istri. Adapun masa iddah, seorang wanita yang mengkhulu' suaminya adalah sekali haid. Masa iddahnya sekali haid. Berdasarkan hadis Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban dari Rubai' bintu Mu'awwidh bin Athra radhiyallahu anha, yang menjelaskan kisah khulu' yang dilakukan oleh istri dari Thabit bin Qais Nasyammas. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Thabit bin Qais ibn Shammas memukul istrinya, yang menyebabkan tangan istrinya patah, yaitu Jamilah bintu Abdullah bin Ubay. Maka saudara Jamilah ini pun, saudara dari istri Thabit, mengeluhkan dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus kepada Thabit untuk mengatakan kepadanya, khud alladhi laha alaik wa khalli sabilaha. Kamu ambil apa yang telah kamu berikan kepada istrimu dan biarkan jalannya, biarkan dia. Yani kamu berpisah darinya. Maka Thabit mengatakan iya, yakni dia akan melakukan فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bekas atau mantan dari istri Thabit bin Qais tersebut untuk menanti masa iddah selama sekali haid. Dan dia pulang ke rumah keluarganya. Maka hadis ini Ma'asyar al-akhwat rahimakumullah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani rahimahullah, dalil yang menunjukkan bahwa iddah bagi seorang wanita yang mengkhulu' suaminya adalah sekali haid. Lalu kata beliau rahimahullah, wa in kanat la tarul haidha bi an kanat saghiratan aw ayisatan li kibari sinnin, apabila istri yang dicerai tersebut belum mengalami haid disebabkan karena usianya yang masih muda, belum memasuki masa-masa haidnya, atau Aisyah dia telah mengalami menopause likibari sin karena tuanya usia, tidak lagi mengalami haid. Maka dua wanita ini, wanita yang terlalu muda disebabkan karena dia masih kecil sehingga belum mengalami haid, atau yang sudah tua yang tidak lagi datang bulan, fa'iddatuha tantahi bimururi thalathati ashhurin ala firaqiha, maka masa iddahnya itu berakhir dengan berlalunya 3 bulan setelah berpisah dari suaminya tersebut. 3 bulan dalam hitungan hijriyah, bukan hitungan masehi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidn. Dan wanita-wanita yang Aisyah yang telah selesai dari haidnya, tidak lagi mengalami haid karena dia telah tua, mengalami menopause, dari istri-istri kalian, apabila kalian ragu tentang hukumnya, maka ketahuilah masa iddah mereka itu selama 3 bulan. Wallai lam yahidna, demikian pula istri-istri yang belum mengalami haid disebabkan karena usianya yang masih sangat muda. Sehingga dua wanita tersebut yang terlalu muda yang belum mengalami haid, demikian pula yang telah tua yang tidak lagi mengalami haid, masa iddahnya 3 bulan. Adapun wanita yang mengalami haid, seberapa lama pun jarak antara satu haid dengan haid yang berikutnya, maka dia tetap harus menunggu sempurnanya 3 kali haid. Sempurnanya 3 kali haid. Setelah suci dari haid yang ketiga, lalu dia mandi, maka telah selesai masa iddah. Lalu kata beliau rahimahullah, hukmul mutallaqati qabla dukhuli biha, hukum wanita yang dicerai sebelum ada hubungan di antara keduanya. Baru saja dia menikahinya di pagi hari, sore hari sudah dia cerai. Belum sempat terjadi hubungan, belum sempat bersama, pagi hari akad, maka sekaligus dia membuat walimahan, sibuk menemui para tamu yang datang, sore hari terjadi pertengkaran, cerai. Belum sempat terjadi apapun di antara keduanya. Nah, berapa masa iddahnya? Kata beliau, "Idza faraqa az-zawju zawjatahu bi fashin aw talaqin qabla ad-dukhul biha, fala iddata 'alayha." Apabila suami berpisah dengan istrinya, apakah dengan fasakh? Fasakh yakni yang bukan talak. Seperti khulu atau yang semisalnya. Atau talak sebelum terjadi hubungan. Sebelum terjadi hubungan. Fala iddata 'alaiha. Maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Diqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, lalu kalian menceraikan mereka sebelum kalian berhubungan dengan mereka. Tamassu al-mas di sini adalah sentuhan khusus, yaitu berhubungan. Sebelum kalian berhubungan dengan mereka, istri-istri kalian, maka kalian atas mereka tidak memiliki iddah yang kalian harus menjadikan itu sebagai hitungan hingga berakhirnya masa iddah. Maka tidak ada iddah. Famatti'uhunna, maka berikanlah kepadanya sesuatu yang dia bersenang-senang dengannya dari mahar yang diberikan kepadanya, karena akad telah sempurna. Namun belum terjadi hubungan, kemudian terjadi perceraian, tetap matti'uhunna. Berikan kepadanya sesuatu yang dia bersenang-senang dengannya dari harta dan yang dimaksud adalah setengah dari mahar yang telah ditentukan. Sebab seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum sempat terjadi hubungan di antara keduanya, maka maharnya adalah setengah dari apa yang telah ditetapkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah, fa nisfu ma faradtum." Dan apabila kalian menceraikan mereka sebelum kalian sempat berhubungan dengan mereka, padahal kalian telah menetapkan maharnya, kalian telah menyebutkan maharnya, maka mereka berhak mendapatkan setengah mahar. Setengah mahar, kalau ditetapkan mahar itu 10 juta misalnya, maka setengahnya 5 juta. Ini hukum bagi seorang wanita yang belum terjadi hubungan, kemudian terjadi perpisahan, perceraian. Maka tidak ada iddah. Sehingga seorang wanita begitu dia bercerai, begitu dia bercerai dari suaminya tersebut, maka dia bisa menikah langsung dengan lelaki yang lain. Karena tidak adanya masa iddah tersebut. Wala farqa baina az-zawjatil mu'minat wal kitabiyat, dan tidak ada perbedaan antara istri-istri yang mukminah yang muslimah atau istri-istri dari ahlul kitab. Tidak ada perbedaan. Fi hadzal hukmi biittifaqi ahli al-'ilm, dalam hal hukum ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Siapa saja istrinya, apakah muslimah ataukah nasraniyah atau yahudiyah, apabila mereka menikah lalu belum sempat terjadi hubungan di antara keduanya, maka tidak ada iddah. Wa dzikrul mu'minat huna min babit taghlib, dan penyebutan mukminah di dalam ayat ini itu yang dimaksud bukan pembatasan tapi taghlib, untuk menyebutkan bahwa mayoritas istri-istri kaum muslimin adalah muslimat. Namun bukan berarti ahlul kitab, wanita dari ahlul kitab, jika dia menjadi istri bagi seorang muslim lalu kemudian diceraikan dalam keadaan belum sempat terjadi hubungan di antara keduanya, maka juga tidak ada iddah. Tidak ada iddah berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.